Mitra Bisnis, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengomentari, Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua sistem pendidikan. Satu diurus Menteri Pendidikan dan satunya diurus Menteri Agama. Satu pakai bahasa Indonesia dan satunya pakai bahasa Arab. Dia berkata, apa iya jika pakai bahasa Arab bisa lebih mudah masuk surga? Dia membandingkan bahkan di Arab sana, pendidikan hanya diurus oleh satu instansi yaitu Kementerian Pendidikan. Dia juga menjelaskan, zaman dulu santri tidak masuk SD lebih karena semangat anti-Belanda, bukan karena agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Saya tidak ingin mengomentari Pak Siroj, karena saya belum baca ini beliau, isi berita beliau, nggak enak. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya jadi begini, kepada Pak Wardiman ditanya mengenai sistem penyelenggaraan ya, pendidikan di Indonesia bagaimana. Gitu? Nah, jadi saya bilang, satu negara besar seperti kita, maka kita tidak bisa dengan sekejap itu merubah tradisi yang ada. Jadi sejak zaman Belanda, banyak sekolah berdiri. Dan di zaman Belanda, berdirilah sekolah-sekolah yang lebih banyak pesantren. Dengan sekolah negeri teratas sampai kepada waktu sekolah-sekolah swasta bisa berdiri seperti sekolahnya Ki Hajar Dewantoro. Pemerintah Belanda atau zamannya pemerintah Belanda sudah ada sekolah pesantren, sudah ada sekolah negeri Belanda meskipun tidak banyak dan sudah ada sekolah-sekolah swasta Indonesia maupun swasta Belanda. Ada, tidak banyak tapi ada ya. Nah, kemudian zaman Republik, maka sekolah-sekolah itu ada departemen-departemen. Jadi ada departemen, waktu itu namanya pendidikan ya. Ya, pendidikan kebudayaan. Ya. Kemudian departemen agama. Jadi waktu itu sekolah-sekolah yang ada itu dicarikan induknya. Gitu. Jadi induknya itu adalah kalau sekolah negeri dan sekolah swasta itu departemen pendidikan kebudayaan. Sedangkan sekolah pesantren, karena waktu itu waktu zaman ya tahun 50-an ya, itu dengan padat keagamaannya, maka induknya itu adalah di departemen lain, departemen agama. Nah, jadi tradisi ini yang saya bilang tidak mungkin atau sangat sukar dan tidak dilakukan untuk menjadikan satu gitu ya. Kalau Anda lihat sekarang kan begitu jadinya tuh pesantren-pesantren kemudian menjadi lebih luas lagi hingga departemen agama pun mempunyai ya M. Madrasah-madrasah negeri gitu loh. Karena tradisi dia punya menjadi induk dari banyak pendidikan. Kemudian pada zamannya ya Orde Lama dan Orde Baru, maka departemen-departemen itu memerlukan pelatihan-pelatihan. Jadi dia membuat pelatihan-pelatihan dan supaya pelatihan itu mutunya terjamin, maka dia membuat agar sesuai dengan sistem sekolah. Jadi ada akademi, D1, D2, D3, dan ada S1. Jadi sekarang bertambah, mulai di Orde Lama dan diteruskan di Orde Baru, yaitu ada sekolah-sekolah di bawah induknya departemen. Tentunya dimulai dengan yang tradisional. Tradisional adalah Akademi Militer dari Departemen Pertahanan Angkatan Darat. Akademi Kepolisian dari Kepolisian di Sukabumi. Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Nah, ini merembet ke departemen lain. Jadi di Indonesia itu ada banyak departemen yang mempunyai D1, D2, D3, dan S1. Itulah gambaran pendidikan di Indonesia. Apakah itu salah benar? Saya nggak mau komentar. Buat apa komentar itu? Yang perlu ditanyakan oleh wartawan mungkin, apakah itu efektif, efisien? Nah, itu kita lihat hasilnya dong. Sampai sekarang, gitu, penyelenggaraan pendidikan kan berjalan. Banyak kerikil-kerikil dan banyak batu besar, tapi kan berjalan. Sehingga kalau mau disatukan, apa rasionalnya? Apa alasannya? Gitu, kalau mau disatukan, jadi harus dicari alasan yang baik lah. Lalu Pak, ada komentar yang mengatakan, anak di sekolah berlatar belakang agama hampir dapat dipastikan minim penguasaan pendidikan umum. Bagaimana menurut Bapak? Salah itu. Cara pandangnya itu sama dengan penyelenggaraan. Itu di penyelenggaraan di beberapa sekolah, itu kurang. Nah, sehingga induknya yang bersangkutan, awas loh, di bawah sekolah negeri, SD negeri juga banyak yang nggak bisa baca tulis, kelas 6, baca tulisnya masih terbata-bata. Itu bukan sistemnya yang salah, tapi penyelenggaraannya yang nggak benar. Nah, itu yang harus dibina. Sekolahnya harus dibina, gurunya harus dibina, kepala sekolahnya dibina, gitu loh. Bukan sekolahnya ditutup, ya. Itu soal penyelenggaraan. Demikian mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Joyonegoro. Saya Wendy Lim.